untuk anda semuanya. Terus tamannya, terima kasih. Dan tengah Jawa Timur, Keri Pak Esa. Go! Terus tak asli boleh. Thank you. siapa. Kita goyang lagi terus Woo!